نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون maka fa'inna sedekah hadis di kitabullah khairul hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Hadirin sekalian yang kami muliakan, senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala diberikannya kesempatan bagi kita untuk bermajelis mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Kitab yang kita kaji pada setiap malam Sabtu adalah kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Mudammil Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di dalamnya berisi adab-adab yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan adab yang sedang kita bicarakan pada kesempatan kali ini seperti yang telah berlalu pada majelis ya pekan lalu, yaitu tentang adab-adab makan atau adab-adab menjamu tamu. Baik, kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faslun fi adabi ifdari ta'ami. Pasal kelima, pasal tentang adab-adab menghidangkan makanan. Di seorang yang kedatangan tamu atau tuan rumah, itu ada adab-adabnya. Adab-adab yang dia butuhkan ketika dia menjamu tamunya, menjamu seorang muslim ya datang ke rumahnya bertamu, ataukah dia adalah seorang yang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk memuliakan setiap tamu, apakah dia muslim ataukah dia adalah kafir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, jadi tamu di sini tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muslim atau kafir. Di sini sifatnya umum. Mencakup setiap tamu. Baik. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa amma idharu ta'ami, adapun menghidangkan makanan yakni kepada tamu, falahu khamsatu adabi, maka baginya ada lima adab. Artinya dia punya lima adab. Ya, kalau kita kayak luar biasa lengkapnya ya, sampai tuan rumah pun diatur adab-adabnya, ya tamu juga diatur adab-adabnya. Ya, al-awwalu, adab yang pertama adalah ta'dilu, menyegerakan makanan, ya mempercepat hidangan. Ya, fadzalika min ikramin thayyib, yang demikian itu adalah bagian dari pemuliaan tamu. Ya, bagian dari pemuliaan tamu. Memuliakan tamu ini merupakan adab yang pernah ada Rasul yang terdahulu. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisahnya Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau kedatangan tamu dari kalangan para malaikat. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim?" Apakah ya yakni dari kalangan para malaikat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam? Idzafamu alaihi faqalu salam. Qalu salam. Qalu salamun ala qaumin muqtarin. Ingatlah ketika mereka para tamu ini masuk menemui Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan ya salam, ya salam, ya mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya salam ala kaumi mukari, ya salam juga kepada kaum yang apa yang tidak dikenal. Jadi Ibrahim alaihissalam menerima tamunya. Selanjutnya Allah SWT berfirman, faraqa ila ahli fajaa'a bi'ajlin sabi. Kemudian dia pun pergi sembunyi-sembunyi ke keluarganya, artinya ke dapur. Lalu dia pun mendatangkan sapi, apanya anak sapi yang gemuk. Jadi dia datangkan makanan yang paling bagus. Di mana tamunya masuk, ya. Tidak lama setelah itu dia ke belakang apanya dapur, temui istrinya, apa yang perlu dihidangkan. Ternyata ya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat pemurah, ya, tidak senang hatinya kalau dia tidak sembelihkan sapi untuk tamunya. Dan makanan favorit pada masa itu adalah anak sapi. Coba nanti ya, kalau ada mau pesta dari anak sapi, ya katanya konon kabarnya enak, maafannya dagingnya. Saya juga belum pernah coba ya, cuma katanya orang enak dagingnya anak sapi itu. Makanya Nabi Ibrahim katanya rahasianya, Ibrahim mendapatkan anak sapi karena anak sapi katanya dagingnya enak sekali. Baik. Ini Nabi Ibrahim ya alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW datang ya, membawa syariat yang lebih apanya sempurna, memberikan penekanan yang lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Seperti yang saya bacakan tadi, perintah dari Nabi SAW ya, mengatakan yang bin billah juliyum bin akhiri paliyukrib ya alaihi salatu dia lihatkan tahu situ perintah. Hukumnya wajib, ya, memuliakan tamu ketika mereka datang. Nah, termasuk di antara memuliakan tamu ini jamaah sekalian adalah tahjil, Pak. Tahjil, ya, memuliakan menyegerakan makanan. Jadi kalau kita datang tamu, persiapkan apanya, persilakan masuk ke dalam rumah, ya, suruh duduk, ya. Kemudian apanya basa-basi sebentar, bagaimana kabarnya, ya. Apa bermusul, ya, saya sangat tunggu-tunggu sudah lama, bisa ya. Setelah itu permisi dulu, saya pulang dulu, ya duduk dulu ya. Sedangkan dulu minuman, ya, atau kalau ada buah-buahan, kue-kue misalnya, ya. Tergantung dari apa yang kerjasama kita di suatu asalnya tempat, apa yang perlu dihidangkan dulu. Apakah kopi, apakah teh? Apakah langsung makanan? Boleh juga, tidak apa-apa ya. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Al-Asam, ya. Hatim Al-Asam. Rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kana yuqalu al-ajalatu minasyaitan. Dahulu dikatakan, yakni oleh orang-orang tua ya, pendahulu kita, para salaf, guru-gurunya beliau, katanya al-ajalatu minasyaitan. Kata mereka, ya ketergesa-gesaan itu adalah dari syaitan. Illa fi khamsin, ya, illa fi khamsatin. Kecuali dalam lima perkara. Ya. Kecuali dalam lima perkara. Illa fi khamsin, ya, kecuali dalam lima perkara. Yang pertama kata beliau adalah ita'an ta'ami idha hadarat dhaif. Menghidangkan makanan apabila tamu telah hadir, telah datang. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua kata beliau, wa tajlisul mayyiti idha mata. menyiapkan jenazah, artinya menyelenggarakan ya jenazah ya, apabila telah meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tazwijul bikri idza adrakat, menikahkan ya anak gadis apabila dia balig. Kemudian yang keempat, wa qadaa'u daini idza wajaba, melunasi utang kalau sudah banyak jatuh tempo. Kemudian yang kelima, wa taubatu minadz dzambi idza adnaba, bertaubat dari dosa apabila seorang hamba itu melakukan dosa. Ini lima perkara ya harus dipercepat. Ya harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jadi yang pertama disebutkan oleh Hatim Al-Asaf rahimahullah ta'ala adalah ikhdor hafarnya ita'an fa'ani idahat rabbi, ya, menghilangkan makanan apabila tamu sudah hadir. Jadi kalau setamunya sudah hadir, hilangkan ya cepat, apakah makanan atau minuman, ya, sesuai apa yang ada di rumah. Karena kadang juga ada sebagian orang yang ada sebagian keadaan dia tidak menyiapkan sesuatu. Mungkin lagi suci rumahnya, tidak ada istrinya, masa membagi telur saja, ya. Tubuh sudah habis juga, belum siap, dia harus ke pasar belanja kemana ya. Jika tamunya ya, kalau begitu terpaksa ya diberikan atau disiapkan apa adanya saja. Jelas ya, ada sesuatu yang kita hidangkan kepada tamu ya. Yang kedua adalah apa namanya, tajnisul mayit, menyelenggarakan mayit ya, jenazah. Ya, maksudnya di sini memandikan dengan cepat, ya, kemudian mengapani, menyolati, dan mengantar ke pemakaman. Ini jangan kapannya ditunda-tunda. Ya, ada sebagian kebiasaan di masyarakat kita harus nunggu anaknya, nunggu saudaranya, nunggu mamanya, semuanya harus ditunggu. Akhirnya jenazah ini ditunda sampai besok. Padahal hari itu bisa dikuburkan secepatnya. Bahkan ada lagi lebih ekstrimnya, sampai 2 hari jenazahnya disimpan di rumah. Rasa disuntik ya, formalin atau apa ya. Ini kan mendolimi apanya mayat ya. Semestinya dia sudah mendapatkan kenikmatan yang akan dia rasakan di kuburan. Ya. Kalau dia adalah orang yang soleh, kalau dia adalah orang yang buruk, maka sungguh orang apanya sungguh ya. Orang yang punya apa, orang yang kematian ini telah meletakkan keburukan di dalam rumahnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wataswijul bikri idza adrakat. Ya, menikahkan anak gadis apabila dia telah balig. Jadi anak gadis kita itu dinikahkan cepat. Kalau dia tidak mau lagi sekolah, tidak mau lagi mondok, atau banyak masalahnya, kasusnya di pondok, ya, itu segera dicarikan laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertanggung jawab, siap menghidupi, ya, memenuhi kebutuhan lahir batinnya, supaya anak ini selamat. Apalagi di zaman kita ini banyak godaan-godaan, ya, banyak sarana-sarana yang menyebabkan ya seorang wanita kadang dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Karena para salaf menasihatkan kepada kita supaya anak-anak dari kita segera dinikahkan. Jangan ditunda ya. Sampai yang dia masuk dalam gerak-gerak syaitan, alhamdulillah tidak. Baik. Kemudian yang keempat adalah wafatul udaini idza wajaba, melunasi utang apabila telah jatuh tempo. Jadi utang itu jangan ditunda-tunda. Karena Nabi SAW bersabda, maklul doni dulmun. Ya, penunda-tundaan orang yang mampu, orang yang bisa bayar utangnya itu adalah kedzaliman. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau ada, bayar cepat, jangan diputar lagi banyak orang. Ya. Akhirnya cari-cari alasan. Oh, belum ada, padahal sebenarnya ada, ya, cuma dia putar uangnya orang supaya dapat lebih banyak lagi. Ini namanya tidak amanah. Ini khianat ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang terakhir, wa taubatu minadz dzambi idza dzanaba. Bertaubat dari dosa apabila seorang hamba pernah melakukan dosa. Yang tidak. Apalagi dosa itu adalah dosa besar. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah melakukan dosa besar di dunia. Karena itu para salaf yang menasihatkan kita supaya bersegera ya bertaubat ketika kita pernah melakukan dosa. Apakah dosa ditanya dengan haknya Allah ataukah dosa yang terkait dengan diri kita ataukah mungkin saudara kita. Baik. Ini apa yang faedah dan hikmah dari hadis Rasul saya sebutkan dari kitab Hilyatul Awliya pada jilid 8 halaman 78. Baik. Kemudian asani adab yang kedua adalah taqdimul fatihati awalan qabla qiraatiha. Mendahulukan buah-buahan pertama kali sebelum yang lainnya. Kalau ada cara makan-makan, semangka dulu bagusnya, atau pisang-pisangnya. Ada saya lihat kalau di penjual ya buat saudara ya, siapkan pisang digantung di situ. Ini tidak tahu apakah dilakukan karena sunnah dia amalkan ya, ataukah dia hanya ya kebiasaan saja. Saya kurang mengerti ya. Setiap warung pantepnya saudara itu mesti ada pisangnya. Saya nggak tahu apa yang diamalkan ya, sunnahnya atau hanya sekedar kebetulan saja. Ya, sunnahnya kita dahulukan dulu buah-buahan. Ya, baiknya juga dari sisi kesehatannya membantu melancarkan pencernaan kita ketika yang masuk pertama kali adalah buah-buahan. Apalagi yang tinggi seratnya, ya. Seperti misalnya semangka, ya. Wadalika aslahu fi babit tibbi. Jadi perkara yang seperti itu, perkara seperti itu lebih bermaslahat dalam, ya, masalahnya kedokteran dalam masalah medis, menurut medis, ya. Jadi menurut medis, katanya bagus kalau kita makan buah-buahan. Kemudian di sini penulis berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru." Dan buah-buahan ya, dari apa yang mereka pilih. Wa lahmi thayrin mimma yashtahun, dan juga daging burung dari sesuatu yang mereka inginkan. Artinya Allah menyebutkan ya nikmat yang ada di dalam surga. Yang pertama disebutkan adalah buah. Kemudian yang kedua adalah makanan berat, ayam ya atau daging apa saja, daging burung ya. Yang masuk di dalamnya juga ayam karena ayam daging sejenis burung ya. Ini termasuk ya unggas. Di dunia dihidangkan ya. Buah-buahan, kemudian setelah itu daging. Kenapa daging disebutkan di sini? Karena makanan yang dikenal ya di kalangan para sahabat yang menerima Al-Quran itu adalah daging. Makanan utamanya mereka ya itu daging. Demikian pula apalagi mereka makan gandum ya. Gandum harus ada dagingnya. Sempurna makannya mereka rasanya kalau tidak makan daging. Itu kalau ada ya, tapi kalau tidak ada, dan ini yang sering mereka alami, mereka jarang sekali makan makanan yang tadi. Karena tidak ada, mereka lebih apanya banyak bersedekah daripada bersenang-senang dengan makan perasaan, ya. Bukan karena tidak ada, tidak bisa mereka usahakan, ada, tapi mereka lebih senang yang berinfak bersedekah. Baik. Kemudian kata penulis, summa afdhal ma yuqaddamu ba'da al-fatihati al-lahm. Kemudian seutama-utamanya sesuatu yang dihidangkan setelah buah-buahan adalah daging. Dasarkan ayat ini juga tanya, khususan al-mashmiy. Secara khusus katanya, ya, yang terpanggang. Jadi dagingnya dipanggang. Wallahu a'lam ya, kenapa dari sisi apa beliau katakan demikian? Cuma pernah saya dengar ya, ada yang menjelaskan bahwa daging yang dipanggang itu lebih baik sebenarnya dari sisi kesehatan daripada digoreng. Karena kalau dipanggang, lemaknya akan keluar. Ya, akan berkurang. Tapi kalau dia digoreng misalnya, nah itu akan bertambah mungkin lemaknya, lemak minyak ditambah lemak dagingnya. Kemudian ya, di kalangan bangsa Arab dahulu, pada masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daging kambing atau daging sapi itu ada cara masaknya. Jadi mereka bikin namanya lubang kecil, ya, sesuai dengan ukuran daging yang akan mereka masak. Kemudian di bawahnya ada batu panas. Batu panas dimasukkan, ya. Setelah itu dimasukkan dagingnya. Ya. Masukkan dagingnya. Kemudian ya, dilapisi dengan daun di atasnya. Lalu dikasih lagi apa namanya? Batu yang membara. Ya. Di apa ya, dibakar terus ya di atasnya sampai masak. Di Saudi sekarang itu dikenal dengan paham, ya. Paham yang pernah tinggal di Saudi, ya pasti dia kenal ada namanya masakan paham. Daging yang dipanggang. Nah, cuma sekarang ini daging panggang yang ada di Saudi sudah tidak alami seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka sudah menggunakan alat-alat yang canggih, ya, oven-oven yang apanya besar, kemudian dimasukkan ya sekaligus, ya bisa 10 ayam apanya terpanggang sekaligus. Konon kabarnya apa yang dilakukan ya oleh Nabi SAW dan para sahabat dahulu itu sekarang dilakukan oleh orang-orang Papua. Cuma sayangnya mereka masak babi, ya. Itu cara masaknya seperti itu. Nah, ini saya tahu ya dengar ketika saya apa yang berdakwah ya pergi sebulan ke Jayapura, teman-teman di sana cerita tentang jasa-jasa mereka. Ya. Nah itu ada cara masak dagingnya seperti itu. Ya. Ketika saya dengarkan penjelasan itu, saya katakan ini persis dengan apa yang dilakukan dahulu oleh para sahabat. Memang katanya, ya, kalau dipanggang dengan cara seperti dipanggang di dalam tanah, ya, Allah wabarakatuh, ya, juga boleh coba. Baik. Selanjutnya kata penulis Tuma Abdul Ta'ami Ba'dalahmi Asarib. Kemudian seutama-utamanya makanan setelah daging adalah sarib. Sarib itu bubur ayam. Ya, bubur ayam ya. Tsumma al-halwa, kemudian kue. Masuk di dalamnya gula-gula ya. Permen ya. Wa tatimmu hadhihi at-thayyibatu bi syurbil ma'il bari. Dan ya, maka apanya makanan-makanan enak ini akan sempurna dengan minum air yang dingin. Bukan dingin maksudnya pakai es, tidak ya. Maksudnya air biasa ya. Disusul dengan air biasa. Wa tatmilatul amri syurbul ma'il fatiri alam yani indal husni. Dan ya, pelengkap semua perkara itu adalah menyiramkan air yang hangat pada tangan ketika cuci tangan. Artinya tangan kita dicuci, dahulukan tidak ada sabun ya, makanya cara menghilangkan baunya itu mereka lakukan pakai air hangat. Mereka cuci tangannya pakai air hangat, ya. Ini jenis-jenis makanan yang disebutkan oleh penulis sesuai dengan apa yang ada pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan keharusan bahwasanya kita harus makan bubur, tidak. Maksudnya penulis di sini, kalau kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti inilah makanan-makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka makan apa dia suka makan tadi, ya. Bubur apanya? Bubur daging. Ya. Kemudian mereka habis makan juga ada segilannya, ya, ada kuenya misalnya sebagai pelengkapnya. Baik. Jadi ini yang namanya dijelaskan oleh penulis. Mungkin di Indonesia kita beda, ya. Tapi mungkin bisa kita ikuti misalnya buah-buahan dulu, kemudian setelah itu, ya, beberapa menit kemudian disusul dengan makanan berat, nasi atau mungkin soto, ya. Sebagian orang suka sampel, ya. Kemudian setelah itu, ya, mungkin ada makanan-makanan ringan, kue-kue untuk tamu misalnya, diiringi dengan kopi atau teh atau sirup, ya. Artinya setiap tempat mungkin ada perbedaan ya, sajian yang ada. Ya. Baik. Namun intinya di sini tadi yang perlu kita perhatikan. Dahulukan dulu buah-buahan, kemudian makanan berat. Buah dulu, baru makan berat. Adab yang ketiga asal itu ayyuka bima jami al-alwani al-habirati. Adab yang ketiga hendaknya dihidangkan, ya. Seorang menghidangkan, ya, tuan rumah menghidangkan semua jenis-jenis makanan yang ada. Kalau apanya ada tamu misalnya, berikan apa yang bisa dihidangkan kepada mereka. Jangan seperti sebagian orang, ya, tamunya hadir dikasih pisang, ya, sementara ada yang tergantung, ya, atau diletakkannya di atas lemari misalnya, atau di dalam lemari buah-buahan, ya, biar enak. Apel misalnya, anggur, ya, buah pir, ya, ya, simpan di situ, dilihat oleh tamu, katanya ini nanti khusus, ya, tamu yang akan datang, ya. Tamu sekarang ini tidak dikasih begitu, ya, itu tidak boleh seperti itu. Kalau memang kita tidak mau hidangkan untuk tamu, jangan diperlihatkan di sini, sembunyikan dulu di dalam kulkas. Atau di sini maksudnya penulis, ya, bahwasanya apabila ada yang makan berjamaah misalnya seperti yang dilakukan di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan satu baki misalnya satu nampan, ya, dihidangkan, ya, kita mau menghidangkan sebenarnya dua ekor, apa namanya, dua ekor ikan yang besar, ya, misalnya ikan lemuru. 8 orang makan, ya, satu baki. Dia hidangkan dulu satu ikan, yang satunya masih dia simpan. Katanya nanti tak habis ini. Padahal sebenarnya bisa habis, ya. Yang satu ekor saja tidak cukup, ya, misalnya, misalnya tidak cukup. Jadi seorang tamu itu harus pandai mengukur, ya. Ini tamu ini, ya, 8 orang makan berjamaah. Kenapanya? Dia butuh kira-kira 2 ekor, langsung dikasih 2 ekor. Jangan dikasih 1 ekor kemudian satunya disimpan, ya. Sementara kamu masih lihat-lihat, ya. Dia lihat ke arah apanya makanan, ya, ikan. Ya kan, ya? Jadi apa yang bisa kita hidangkan? Hidangkan. Kita hidangkan misalnya makanan, ya, ada nasinya, kemudian ada dagingnya, ayamnya. Ada ikan di belakang kita misalnya, itu jangan, ya, sekalian dihidangkan. Sekalian dihidangkan, kecuali mungkin kalau pernikahan, ya, ini kan harus diatur ya, supaya tidak cepat habis, karena ada juga sebagian orang dia tidak peduli dengan saudaranya yang akan datang, ambil sebanyak-banyaknya, kemudian dia tidak pikirkan saudaranya yang akan datang. Ya. Sebenarnya dia bisa makan misalnya 1-2 potong ikan ya, atau daging. Nah, dia ambil 3-4-5 ya. Akhirnya saudara-saudara yang datang berikutnya tidak datang. Nah, ini perlu kita punya perasaannya, ya, kasih sayang kepada orang lain. Jangan cuma mementingkan ya perut kita sendiri. Hanya kita memikirkan yang mengingat saudara-saudara kita. Kalau ambil makanan, ya, ambil makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan ambil bocor ya, segunung kemudian yang dimakan hanya 1-2-3 sendok saja. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u alla yubadiru ila raf'iha bal yumakkinu minal istifa'i hatta yarfa'u aydiyahu. Hendaknya tuan rumah jangan tergesa-gesa dalam mengangkat makanan. Artinya menyingkirkan hidangan. Jangan tergesa-gesa. Ya. Kalau hidangkan makanan, jangan tergesa-gesa angkat kiri. Ya, bagaimana minat istifai, bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk ya memenuhi ajarnya. Hatta yarfa'u aydiyahu, sampai mereka yang mengangkat tangan-tangan mereka. Artinya sampai mereka cuci tangan ya, selesai makan baru kita singkirkan piring-piring yang ada. Makanan-makanan yang tidak mereka makan. Ya. Ini ada sebagian orang kita datang ke rumahnya. Ya. Orang belum selesai makan, siapa yang makan satu orang, walaupun semuanya yang lainnya sudah selesai, dia sudah mulai angkat ya makanan-makanan yang tidak dimakan, ya kelihatannya tidak dimakan ya. Dan belum tentu juga itu sudah mulai diangkat. Orang masih minum kopi sudah diambil toplesnya. Biasa kita ziarah ada orang tidak pengertian, punya kelakuan seperti ini, seakan-akan kita disuruh pulang selesai di waktu. Misalnya diambil di toplesnya. Ini jangan ya, ini untuk menjaga perasaan tamu kita. Karena kalau kita melakukan hal yang seperti ini, muncul kesan yang buruk. Rasanya oh saya ini sudah disuruh pergi. Buktinya diangkat di piringnya. Ya toples sudah mulai disingkirkan satu-satu. Al-khamisu yang kelima, ayat lima minat ta'ami qadral kifayati. Yang kelima, tuan rumah menghidangkan dari makanan ya, sesuai kadar kecukupannya, artinya secukupnya, sesuai yang cukup ya. Sesuai dengan kadar yang diutuhkan. Fa'innan tatrila minal kifayati nafsun fil murubati. Karena menyedikitkan makanan dari secukupnya adalah kekurangan ya pada muru'ah, harga diri seseorang, citra diri seseorang. Maksudnya penulis di sini bahwa kalau kita kedatangan tamu, perhatikan ya, berapa yang mereka bayar juga. Selagi masih ada, sediakan ya makanan di situ. Jangan nanti tamu minta baru kita keluarkan makanan. Karena kadang-kadang ada tamu kasihan ya, apalagi yang dihidangkan di situ hanya satu, ya, satu piring besar, ya. Mereka bertiga misalnya, satu piring besar ini tidak cukup untuk bertiga. Ya, satu piring hanya untuk, ya, berdua saja. Padahal sebenarnya masih ada makanan di dalam, di dapur. Jangan sampai kita siapkan makanan, hidangkan makanan, tapi kita kemudian minta makanan yang kurang. Diperkirakan bahwasanya tentu saya, ya, porsinya makan dia satu piring lebih, satu setengah piring. Berarti kita sudah takar-takar memang. Atau kalau tidak perlu misalnya, tidak usah ditakar. Dia bawa, keluarkan saja makanan yang baik. Entah dia makan atau tidak, terserah dia. Kan masih bisa dikembalikan di apa yang harus putar misalnya. Adab, ya, perlu kita jaga, ya, ketika menjamu tamu supaya perasaan mereka juga dia terjaga, tidak tersendiri. Alangkah buruknya seseorang ketika dia kedatangan tamu, kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala yang banyak, tapi, ya, dia tidak ambil kesempatan itu untuk mendapatkan pahala sebanyak itu, ya. Semestinya dia menarik rasa cinta dan simpati dari saudaranya dengan jamuan yang dia berikan kepada saudaranya, tapi justru yang ada hanya rasa intan. Akhirnya orang tidak mau lagi datang ke rumah kita. Kalau orang tidak mau lagi datang ke rumah kita, ini menunjukkan bahwasanya, ya, kita ini adalah orang yang buruk, akhlak kita buruk. Sama dengan kucing. Kucing, kalau kita sering kedatangan kucing, kucing itu hanya satu kali, dua kali datang, setelah itu dia menghilang, berarti kita ini kurang perhatian dengan kucing. Yang hidup di kompleks, ya, kecuali kalau rumahnya ruko, ya, tidak bisa masuk kucing, tidak ada juga tempatnya kucing, ya. Tapi kalau kita hidup di kompleks, ya, kadang kedatangan kucing, kucing itu makhluk Allah SWT, ya. Salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ada makanan, ya, sisa-sisa makanan kita dikumpulkan, kemudian berikan kepada kucing. Nah, ini kucing saja kita berikan, ya, kasih sayang kita kepadanya, apalagi dia adalah manusia, dia tamu kita, dia muslim, bahkan mungkin dia adalah saudara kita. Terus terang, ya, ada orang yang trauma dia berkunjung, ya, bertamu ke rumah teman-temannya, saudara-saudaranya, karena kalau dia datang ke rumah saudara-saudaranya ini, ya, teman-temannya, tidak ada perlakuan yang baik, tidak ada adab-adab yang Islam, ya. Tidak ada dari apa-apa tuan rumah, ya. Baik. Wa yam bagi ayat sila di ahli baiti nasibahum qabla taqdimi ta'am. Kemudian di sini ada tambahan yang diberikan oleh penulis, sepantasnya bagi tuan rumah untuk menyingkirkan bagian mereka qabla taqdimi ta'am, sebelum menghidangkan makanan. Ya. Jadi hidangkan namanya sisihkan, ya, sebagian makanan, ya, sebagian lauk untuk anak istri kita. Karena tanggung jawab, ya, kewajiban kita adalah menafkahi mereka. Berikan makan kepada mereka. Setelah itu ada sesuatu yang lebih dari apa yang menjadi kewajiban kita tersebut, kita berikan kepada tamu yang datang kepada kita. Kecuali kalau istri dan anak-anak kita sudah tidak butuh makanan, ya, bukan lagi saatnya mereka makan karena sudah baru-baru saja mereka makan, maka kita hidangkan apa yang dibutuhkan oleh tamu, maka kita berikan sesuatu yang lebih dari, ya, biasanya, ya, kita berikan, ya, hidangkan. Baik. Fa'idha arada dhaifu al-insirafa, apabila tamu ingin, ya, pulang, yang bagi ayyakhruja ma'ahu ila babid dar, maka hendaknya tuan rumah, ya, sepatasnya tuan rumah keluar bersama dengan tamunya sampai ke pintu rumah. Ya. Jadi kita antar mereka apanya sampai ke pagar. Ya. Fahimnahu sunnatun, ini karena sesungguhnya ini adalah sunnah. Ya, kata penulis, karena ini sesungguhnya adalah sunnah. Kita tamunya sudah pulang, kita tamunya keluar pintu, ya, sampai kemudian keluar pagar misalnya, ya, kita antar sampai ke pintu pagar, sampai dia apanya pulang, ya, mengucapkan salam, kita jawab salamnya, baru kemudian, ya, kita pergi masuk, ya, ke rumah kita. Kecuali kalau pagarnya terlalu jauh, ya, 1 kilo misalnya, nggak usah diantar, ya. Salahnya kan ada orang, ya, ya, tanahnya luas misalnya, ya, dia bikin rumah di tengah-tengah, 1 kilo pagarnya di sana, ya, nggak perlu diantar sampai ke sana. Tapi kalau dia, ya, punya rumah halamannya, ya, tidak terlalu luas nih, antarlah sampai ke apanya pagar, ya, rumah kita. Itu pada, ya. Wa dzalika min ikrami dzaifi, yang demikian itu termasuk, ya, pemuliaan tamu. Wa min tamami ikram, wa min tamami ikrami talaqatul wali. Dan di antara kesempurnaan pemuliaan tamu adalah menceriakan wajah. Kita senyum. Walaupun mungkin tadi kita berkelahi dengan istri. Ya. Jangan ditampakkan di depan tamu bahwasanya kita ada masalah di rumah. Nanti selesai tamu misalnya pulang mau disambung lagi, ya, baru setelah itu kita sambung, ya. Soalnya diselesaikan bukan berkelahi, ya. Ya. Itu perlu kita perhatikan, ya, ketika ya, kedatangan tamu. Baik. Wa tibul hanifi inda dukhuli wal khuruji wa ala al-mahida. Ya. Dan juga baiknya ucapan kita ketika dia masuk dan ketika dia keluar dan ketika dia menyantap, ya, hidangan. Ketika masuk, ya. Dia begitu, ya. Salam-salam, kita jawab apa dia salamnya sambil kita senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, ya. Betul lagi, insyaallah, ya. Sudah 1 tahun, 2 tahun kita tidak ketemu. Ya, rindu sekali rasanya. Saya hari ini bangga kedatangan kamu, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda, keluarga Anda, yang berikan, ya, kesehatan, kekuatan, ya, dan taufik. Kita doakan, ya, tamu kita datang, ya. Apalagi mereka yang datang dari jauh, lama sekali kita baru ketemu, ya, ini perlu kita ada sambutan yang hangat, ya, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita semakin namanya akrab, ya, semakin kuat, ya, tidak longgar gara-gara adanya perpisahan yang lama. Ya. Kita juga sambil makan misalnya, sambil kita ngobrol, ya, bicara-bicara santai, ya. Kalau kita kedatangan tamu, jangan luapkan, ya, segala permasalahan. Mulai dari masalahnya dengan istrinya, masalahnya dengan pekerjaannya, masalahnya dengan kambingnya, masalahnya dengan sawahnya, masalahnya dengan bisnisnya, semuanya diluapkan, akhirnya tamu juga stres. Yang perlu kita perhatikan kalau kedatangan tamu. Kalaupun kita terpaksa curhat begitu, ya, jangan semuanya kita ungkapkan. Perkara yang paling penting, ya, kita berikan solusi yang kita tanyakan kira-kira apa solusi. Tapi itu pun sekedarnya saja kita ungkapkan. Jangan terlalu apa dia rinci mendalam sampai dia juga ikut merasa bersedih, ikut merasa, ya, pusing, ya, mendengarkan keluhan-keluhan kita. Baik. Wa amma dhaifu fa yanbaghi an yakhruja fi ban nafsi. Adapun seorang tamu maka sepantasnya, ini ada yang berikutnya, sepantasnya dia keluar dalam keadaan ya baik hatinya, senang hatinya. Wa in jarra fi haqqihi tafsir. Walaupun terjadi pada haknya tafsir, keteledoran. Tuan rumah teledor memenuhi ya ajarnya, sebenarnya dia mesti sekali makan ikan atau makan daging misalnya, tapi cuma tuan rumah hidangkan nasi tempe tak atau nasi telur goreng ya, atau indomie telur, karena itu yang ada. Kita mau harus berbahasa, usah dihidangkan begini mungkin karena ini kasihan ya yang dia miliki ya, mungkin istrinya lagi sakit, mungkin dia lagi capek, mungkin dia. Jadi kita tak menjadi tamu itu jangan apa namanya terlalu tinggi seleranya. Kemudian tidak mengerti keadaan tempatnya saudara. Sebaliknya tuan rumah juga jangan juga terlekor. Oh yang datang ini ustaz ini, pasti ustaz itu salah. Yang datang ini itu katanya yang sudah belajar tahlil. Apa saja dihinakan sama dia, ya pasti dia makan. Ya jelas dimakan kalau itu yang ada. Daripada kosong terus. Ini kan ya jadi ada semacam ya saling pengertian antara tamu dengan tuan rumah. Tuan rumah juga mengerti, ya memahami ya keadaan tamu yang bukan apa. Tamu juga harus mengerti bahwasanya oh tuan rumah mungkin begini mungkin begini, berilah mereka udur ya, jangan kemudian kita justru berurusan ya. Fadzalika min husni al-khuluqi wa at-tawadhu'i, yang demikian itu termasuk ya kebaikan akhlak dan juga sikap tawadhu. Wa la yakhruju illa bi ridha sahibil mansili wa ibnihi, dan hendaknya tamu itu tidak keluar kecuali dengan keriduan tuan rumah dan izinnya. Jangan kita pulang nyelonong. Ya. Datang minta izin baik-baik, pulang tidak minta izin. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya orang, ya minta izin. Izinkan masuk. Ketika keluar juga minta izin kalau mau pulang. Karena kalau kita pulang tanpa izin, itu biasanya meninggalkan kesan-kesan yang tidak enak. Kenapa dia tiba-tiba pulang? Kenapa dia? Kira-kira saya kurang apa ya? Melayani tadi. Tiba-tiba dia pulang ya? Apakah dia ngambek? Apakah dia apa? Atau mungkin dia pulang ya tiba-tiba ditabrak mobil? Tidak ada kabar-kabarnya. Orang bingung ya. Apalagi tamu yang jauh misalnya. Kita sebagai tuan rumah pasti merasa khawatir. Tamu kita yang jauh dari misalnya dari Jawa. Ya, sahabat kita dari Jawa datang bertamu. Pulang tiba-tiba dia. Siapa yang culik ini? Dia pulang keluar, apakah dia tabrak mobil, dilarikan ke rumah sakit atau dia kemana? Enggak tahu ini. Jadi bikin susah tuan rumah. Wa yura'i qalbahu fi qadri al-iqamati. Dan juga tamu itu memperhatikan ya hatinya tuan rumah dalam apanya fi qadri al-iqamah. Selama dia tinggal. Artinya dia perhatikan perasaannya tuan rumah. Haknya tamu paling maksimal 3 hari. Itu hak yang wajib dipenuhi oleh tuan rumah. Lebih dari 3 hari itu sudah perkara yang ya sunnah. Kalau dia tetap menjamu ya, maka itu adalah kebaikan bagi dia, terutama ya sedekah bagi dia. Cuma di sini tamu tidak punya hak lagi untuk menuntut tuan rumah yang diterimakan ya. Tidak ya. Cuma tiga hari yang dibatapannya jelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita juga tahu kalau datang, ya kira-kira kita sudah bermalam dua malam. Kalau sudah dua malam, kita berpikir, ya besok sudah tidak ketiga apanya hari ketiganya. Jadi besok saya sudah harus siap-siap, kemas-kemas, entah pergi sewa, ya penginapan, ya acara-acara memang ya. Kecuali kalau kita sama tuan rumah ya, alhamdulillah. Tidak perlu kita cari penginapan lagi. Tapi kalau kita juga tidak ditawari oleh tuan rumah, tidak ditahan-tahan juga ya, sebaiknya kita pulang atau cari tempat yang lain. Kita jaga perasaan. Ya, jika kita makan, jaga perasaannya tuan rumah. Kebetulan ya, tuan rumah hanya ada tempe tahu misalnya. Jangan kita terlalu ya berlagak ya atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaannya tuan rumah. Kenapa nggak tempe tahu terus? Tidak ada yang lain misalnya. Jangan ya. Saya dari ucapan-ucapan ya seperti itu. Tuan rumah juga menjaga perasaannya tam, sebaliknya tam juga menjaga perasaannya tuan. Ayo sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan berpindah kepada kitab yang ke-9. Kita berpindah wa ada di wa ma yata'allaqu. Kitab tentang nikah. Ada adab-adabnya dan sesuatu yang terkait dengannya. Gimana yang suka ini ya? Apakah larangan menunda penyelenggaraan jenazah larangannya mutlak? Bukankah Rasulullah SAW ditunda pengumuman jenazahnya beberapa hari? Tidak ada kontradiksi antara perintah untuk menyegerakan jenazah dengan penguburannya Rasulullah SAW. Ya, karena penguburannya Rasulullah SAW itu ditunda karena para sahabat berselisih apakah Rasulullah SAW dikuburkan, ya, di tempat beliau meninggal ataukah dikuburkan di penguburan bagi. Kemudian apakah Rasulullah SAW, ya, ketika dimandikan di telanjangnya apakah tidak? Jadi para sahabat menunggu ilmu dari seluruh sahabat yang ada. Siapa yang pernah mendengarkan penjelasan dari Nabi SAW? Mereka ingin menunggu ya. Ternyata ada penjelasan dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya seorang nabi ketika meninggal itu dikuburkan pada tempatnya. Dikuburkan pada tempatnya. Kemudian juga para sahabat ketika itu ya apa yang tersibukkan dengan pergantian apa yang kekhilafahan ya kepemimpinan karena kepemimpinannya dalam Islam itu tidak boleh kosongnya. Tidak boleh kosong, tidak boleh ada satu hari yang terlewati pada kaum muslimin tanpa ada pemimpin muslim yang memimpin mereka. Jadi Nabi SAW meninggal pada hari Senin ya. Kemudian nanti hari Selasanya dikuburkan besoknya. Ya, besoknya baru dikuburkan. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita menerima tamu dalam keadaan tamu itu auratnya terbuka? Maksudnya perempuan ya. Kalau perempuan yang datangnya, kita jangan persilakan masuk kecuali ditemui oleh istri kita. Perempuan ya. Menghindari supaya tidak lihat auratnya. Kalau misalnya istri kita tidak ada di dalam rumah, kosong ya, dia pergi ke pasar atau ke tempat yang lain, jangan kita suruh masuk kemudian kita bicara berdua di sini. Ya, kita bicara di luar saja. Kalau dia wanita yang tidak berjilbab, ya kita bicara ya, mungkin dia di samping sini, samping kanan kita, kita menghadap ke depan. Sambil kita bicara ya, diri-diri sedikit, ya supaya tidak di, bukan diri untuk dia ya. Karena akhirnya nanti dia tersinggung juga kalau tidak di, dia sedikit ya. Diri-diri saja ya. Ini kalau terpaksa ya, tapi kalau bisa kita kondisikan bagaimana agar kita yang hadapi, ya suruhlah penunggu ya, tunggu istri kita lagi cepat, tunggu sebentar atau lagi ngajar misalnya, terus kalian disuruh ke tempat ngajarnya. Jadi apa namanya, saya tidak mengerti bagaimana dia ya kondisinya, karena ini namanya kasus. Kasus itu terkadang beda antara satu orang dengan yang lain. Ya, kadang ada orang kasusnya ada istrinya di dalam rumahnya, tapi dia menghadapi tamu perempuan. Ini kan keliru ya. Ada juga yang kasusnya memang tidak ada istrinya, istrinya pergi ke pasar. Bagaimana ya? Apakah disuruh masuk? Kita bicara berdua? Ini kasusnya. Jadi antara satu kasus dengan kasus lainnya, ini karena berbeda ya. Jadi apanya, intinya bahwa seorang muslim ketika dia kedatangan ya tamu ya seorang perempuan, maka hendaknya dia berusaha meminimalkan pelanggaran yang terjadi dalam perkara. Baik, saya kira sampai di sini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.